Mitra bisnis, penganut agama dan keyakinan minoritas di Indonesia masih menjadi korban pelanggaran HAM. Mereka kesulitan mengisi kolom agama di luar 6 agama resmi yang diakui pemerintah. Akibatnya mereka tidak bisa memperoleh surat nikah, tunjangan untuk keluarga, juga raskin atau BLT. Menurut KKPK, pemerintah dianggap belum sungguh-sungguh menegakkan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mengingat pemerintah sudah menghapus kolom etnis atau suku bangsa dalam KTP, kini muncul wacana untuk menghapus kolom agama seperti yang sudah berlaku di paspor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos. Pak Bonar, apa komentar Anda? Ya, memang itu salah satu langkah ya untuk mengobati diskriminasi yang menimpa khususnya minoritas yang dikenal sebagai penghayat kepercayaan ya. Kelompok penghayat kepercayaan ini kan mereka sudah berada atau lahir di Indonesia sejak berabad-abad, bahkan bisa dikatakan mereka sesungguhnya adalah agama asli Indonesia. Kalau keenam agama yang diakui negara ini kan sebetulnya istilahnya kan adalah agama impor ya, agama yang datang dari luar Indonesia tapi kemudian berkembang di Indonesia. Tapi kalau yang keyakinan yang dianut oleh mereka yang menganggap sebagai penghayat kepercayaan justru adalah keyakinan yang berkembang dan tumbuh di dalam Indonesia sendiri, di Nusantara ini gitu loh. Jadi kalau kemudian kolom KTP hanya mengenal 6 agama resmi tapi kemudian tidak memberi ruang bagi agama atau keyakinan lain untuk dicantumkan, memang tidak ada kata lain bahwa itu adalah diskriminasi dan kemudian tidak menimbulkan kesetaraan bagi warga Indonesia. Dan sebetulnya mengherankan juga ya kalau kolom identitas di KTP itu harus mencantumkan agama ya. Apa fungsinya sih ada identitas agama di KTP? Toh kan sebetulnya kan identitas kan adalah identitas kita sebagai warga Indonesia. Satu identitas sosial, identitas politik yang lahir dan tumbuh karena rasa kebersamaan kita atau nasionalisme kita. Ketika bapak-bapak pejuang kemerdekaan kita berjuang, mereka tidak mengenal identitas atau tidak mempedulikan siapa teman mereka berjuang, apakah beragama A, beragama B, beragama C, tapi semua yang ingin berjuang untuk nama Indonesia. Karena itu menjadi beralasan kalau ada tuntutan untuk menghilangkan kolom agama dari KTP. Dan di banyak negara, di kartu identitas tidak ada pencantuman agama. Apa fungsinya? Apakah kalau misalnya Anda beragama A, Anda kemudian bisa mendapatkan kredit bank? Apakah misalnya agama B, kemudian Anda mendapat pelayanan yang lebih baik? Kan tidak. Karena semua harus sama kan? Apalagi pelayanan publik ya kan? Kan pelayanan publik tidak mengenal agama A atau agama B. Jadi apa fungsinya sebetulnya ada kolom agama di KTP? Ini betul-betul sebetulnya tidak beralasan ya. Tidak ada pengaruh apapun ya terhadap kewajiban negara, terhadap kewajiban warga. Hak warga juga tidak terpengaruh kan dengan kolom agama di KTP. Makanya itu memang tidak penting, tidak perlu. Seharusnya dihapuskan saja gitu loh. Justru malah kemudian efek sampingnya kan karena suka ada. Kemudian pengkotak-kotakan kan gitu ya. Pengkotak-kotakan, oh saya agama A, ini kotak ini agama B. Justru menimbulkan segregasi gitu loh. Rasa kesatuan, rasa nasionalisme kemudian memudar. Karena orang kemudian cenderung untuk berafiliasi atau memilih identitas berdasarkan agama. Ini yang bisa buruk di kemudian hari. Anda yakin Pak rencana ini bisa direalisasikan nantinya? Ya tentu saja perlu perjuangan panjang ya, terutama penyadaran terhadap elit-elit politik kita ya, bahwa cara yang berpikir mereka itu keliru gitu loh. Dan harus diyakinkan terus gitu loh. Tapi memang ini susah karena ya kita tahu bahwa DPR pun baru saja merevisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga masih mengandung pola berpikir yang keliru semacam ini gitu loh. Jadi tidak mudah memang, tetapi peranan kita bersama lah, artinya media juga punya peran, teman-teman di kalangan-kalangan yang memperjuangkan kesetaraan, anti-diskriminasi, mereka yang memperjuangkan nasionalisme sejati ya, bukan nasionalisme semu, itu harus terus menyuarakan masalah ini. Kok saya sih terserah nggak bisa berharap banyak dari pemerintah sekarang ya. Pemerintah sekarang ini kan pemerintah yang cenderung memilih aman begitu ya, bagaimana supaya kekuasaannya tidak terganggu. Jadi tidak ada terobosan, tidak ada pikiran-pikiran maju ke depan ya. Ya kita harus ya melihatlah ke depan nih, bagaimana nih tahun 2014 pemilihan baru. Kita berharap bahwa mereka yang terpilih di legislasi, mereka yang terpilih di eksekutif adalah orang-orang yang memang murni memperjuangkan keindonesiaan itu. Selalu ada pro dan kontra setiap ide ya. Ini kan perdebatan ide, pergagasan ide. Tapi itu penting bagi untuk mencapai sebuah kemajuan dan sesuatu hal yang lebih baik. Jadi pro kontra itu biasa. Demikian Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Saya Wendy Lim.